Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma pada surat An-Naba. Kita akan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita bisa melihat pada file PDF di halaman 37. Dan terakhir kita membahas ayat yang ke-38. Pada ayat yang ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا." يوم يقوم الروح, pada hari itu, pada hari kiamat itu, berdirilah ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, wal malaikatu, dan para malaikat yang lain, soffan, dalam barisan, secara berbaris. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Mereka tidak berbicara kecuali diizinkan oleh Ar-Rahman, dan ucapannya pun adalah ucapan yang benar. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada halaman 37. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. وقال صوابا, dan ucapan yang diucapkan oleh yang diizinkan oleh Ar-Rahman itu adalah ucapan yang benar. أي لا يتكلمون ملائكة ولا غيرهم. Artinya, malaikat tidak berbicara, dan selain malaikat juga tidak berbicara pada hari kiamat itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Wa khasha'atil aswat, dan suara-suara tertunduk lirrahman, kepada Ar-Rahman. Suara-suara hening di hadapan Ar-Rahman. Fala tasma'u illa hamsa. Maka tidaklah engkau bisa mendengar di waktu itu kecuali hamsa. Hamsa ini, sebagian riwayat dari Ibnu Abbas, maknanya adalah suara yang al-khafi, yang tersembunyi. Suara yang lirih, yang hampir tidak kedengaran. Sebagian riwayat dari Ibnu Abbas yang lain, ya, adalah suara kaki ketika bergerak, suara kaki-kaki manusia ketika bergerak pada atau di padang mahsyar. Hamsa itu suara kaki diletakkan. Nah, maka seluruh suara tunduk di hadapan Ar-Rahman, tidaklah engkau mendengar kecuali suara kaki diletakkan. Ini disebutkan dalam surat Taha ayat 108. Illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, bil kalam, dengan berbicara. Fa innahu yatakallamu kama udzina lahu, maka sungguhnya dia berbicara seperti yang diizinkan. Wa qala sawaba, dan ucapannya pun adalah ucapan yang benar. Ay qala qawlan sawaban muwafiqan limardatillahi subhanahu wa ta'ala. Artinya, dia berbicara dengan ucapan yang benar, yang sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika bisyafa'ah. Yang demikian itu dengan syafa'ah. Mereka meminta syafa'at. Nah, berusaha untuk memberikan syafa'at kepada orang-orang tertentu yang diridhai oleh Allah. Idza adzinallahu li ahadin an yashfa'a syafa'a fi ma udina lahu fihi ala hasabi ma udina lahu. Jika Allah mengizinkan kepada seseorang untuk memberikan syafa'at, maka dia pun memberikan syafa'at sesuai dengan yang diizinkan kepadanya. Sesuai dengan kadar yang diizinkan oleh Allah. Maka penyampaian syafaat itu adalah ucapan yang benar. Ucapan yang sesuai dengan keridhaan Allah. Karena diizinkan oleh Allah. Dzalikal yaumul haqq. Nah, kemudian kita beralih pada ayat berikutnya. Ayat yang ke-39. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Pada ayat ke-39 Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal yaumul haqq." Itu adalah hari yang benar-benar akan terjadi. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Barang siapa yang ingin selamat dari kedahsyatan di hari itu, ittakhadha ila rabbihi ma'aba, maka hendaknya dia mengambil jalan kembali menuju Rabb-nya, ya, dengan mengerjakan amal soleh. Kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dzalikal yaumul haqq, itu adalah hari yang benar. Ai dzalikal ladzi akhbarnakum anhu wal yaumul haqq. Artinya, yang kami kabarkan kepada kalian itu adalah hari yang benar. Hari yang hak. Wal haqqu dhiddul batil. Al haqq itu adalah lawan dari kebatilan. Ay as-sabit. Artinya, itu adalah hari yang benar-benar akan terjadi. Alladhi yaqumu fihi al haqq, yang padanya ditegakkan al haqq. Ditegakkan al-haq. Kebenaran ditegakkan. Wa yaqumu fihi al-adl. Akan ditegakkan keadilan. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidaklah bermanfaat harta ataupun anak, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari kebid'ahan. Hati yang selamat dari perasaan dendam, dengki, benci kepada orang-orang beriman. Nah, hati yang selamat dari berbagai akhlak yang tercela. Nah, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Maka barang siapa yang mau, hendaknya dia mengambil jalan kembali kepada Rabb-nya. Ai artinya, man syaa'a 'amila 'amalan ya'ubu bihi ila Allah wa yarji' bihi ila Allah. Wa dhalikal 'amalus shalih al-muwafiq li mardhatillah ta'ala. Barang siapa yang mau, silakan dia beramal dengan amalan yang akan dia bawa untuk kembali kepada Allah. Apa yang dibawa untuk kembali kepada Allah? Itu adalah amal soleh yang sesuai dengan keridhaan Allah. Amalan-amalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketika Allah perintahkan, dia kerjakan. Nah, dia menjalankan ibadah. Ibadah itu adalah segala ucapan dan perbuatan, lahiriah maupun batiniah, yang mendapat keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qawluhu, dan firman Allah, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا, Barang siapa yang ingin untuk mengambil jalan kembali dengan amal soleh kepada Rabbnya, silakan dia lakukan. Dia lakukan amal soleh yang ikhlas, yang sesuai dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas aqidah yang benar, di atas jalan Rasul dan para sahabatnya. Ya. Silakan dia ambil jalan itu. Qayyadatha ayatun ukhra wahiya qawluhu ta'ala liman sya'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Ayat ini terikat dengan ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liman sya'a minkum an yastaqim, bagi orang-orang di antara kalian yang ingin untuk istiqamah, untuk lurus jalannya. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka berkehendak kecuali kehendaknya itu sesuai dengan kehendak Allah rabbul alamin, Rabb semesta alam. Surat At-Takwir ayat 28 hingga 29. Yakni, artinya, kata Syekh, annana lanal khiyar fi manadhhabu ilaih. Kita memiliki pilihan untuk berbuat. La ahada yukrihuna ala syekh. Tidak ada seorang pun yang memaksa kita. Tidak ada yang memaksa kita untuk kamu mau sholat atau tidak sholat. Kita ada pilihan. Apakah kita akan sholat atau tidak sholat, itu pilihan kita untuk berbuat. Kita tidak dipaksa. Tidak ada yang memaksa kita. Lakin ma'adhalik khiyaruna wa iradatuna wa masyiatuna raji'atun ilallah. Namun, bersamaan dengan itu, pilihan kita dalam berbuat, kehendak kita, kemauan kita, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Dan tidaklah mereka berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Wa innama bayyana Allah dhalik fi kitabihi min ajli an la ya'tamida al-insanu 'ala nafsihi wa 'ala mashi'atihi. Allah menjelaskan hal itu di dalam kitabnya, tujuannya adalah agar manusia tidak menyandarkan dirinya, tidak bersandar kepada dirinya sendiri, dan tidak bersandar kepada kehendaknya sendiri. Bal ya'lamu annaha murtabitatun bimasyiatillah. Bahkan semestinya dia harus tahu bahwa kehendak dia itu terikat dengan kehendak Allah. Hatta yalja'a ilallahi fi su'alil hidayah lima yuhibbu wa yardah. Hingga dia berlindung kepada Allah, ya, meminta kepada Allah dalam hal meminta hidayah, meminta petunjuk untuk diarahkan kepada hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Nah, jadi kalau di dalam ayat, dalam surat An-Naba ini, ayat yang ke-39. Bagi siapa saja yang ingin untuk mengambil jalan menuju Rabbnya, beramal soleh, silakan dia lakukan. Itu menunjukkan adanya pilihan kita untuk berbuat. Kita punya kehendak, manusia punya kehendak. Tidak dipaksa untuk berbuat. Namun ingat, ayat ini juga harus dipahami dengan ayat yang lain. Surat At-Takwir ayat 28 dan 29 yang menunjukkan bahwa kehendak seseorang itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui bahwa kehendak manusia di bawah kehendak Allah, maka jangan menyandarkan pada diri kita sendiri. Jangan merasa ujub, merasa angkuh. Saya bisa menentukan nasib saya. saya bisa menentukan apakah saya masuk surga atau tidak. Jangan. Jangan bergantung pada diri sendiri. Tapi hendaknya bergantung kepada Allah. Memohon pertolongan Allah. Memohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Nah, karena itu di dalam pembukaan, di dalam khutbatul hajah, kita kalau mencontoh khutbatul hajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kalimat memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa kita dan keburukan amal kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan amalan-amalan kami. Artinya, kita tidak bisa menyatakan kita bisa mengatur diri kita secara mutlak. Tidak bisa. Kita memang tidak dipaksa untuk berbuat. Kita memiliki kehendak. Tapi ingat, kehendak kita di bawah kehendak Allah. Dan amal perbuatan kita itu, meskipun kita pelakunya, tapi Allah adalah penciptanya. Yang menakdirkan itu terjadi adalah Allah. Menakdirkan dari tidak ada menjadi ada, suatu amalan itu Allah. Pelakunya adalah manusia. Sehingga kalau perbuatannya baik, dia mendapat balasan kebaikan. Kalau perbuatannya jelek, dia mendapat siksa. Tapi ingat, itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian juga menciptakan amal perbuatan kalian. Maka kehendak kita itu berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqulul insan ana hurrun uridu ma syi'tu wa atasarrafu kama syi'tu. Seorang tidak bisa berkata, saya bebas untuk berbuat sesuai dengan kehendak saya. Mau berbuat apapun, terserah saya. Orang tidak bisa berkata demikian. Naqul, al-amru kadhalik, lakinnaka marbutun bi'iradatillahi azza wa jal. Kita katakan, memang benar keadaannya seperti itu. Engkau punya kebebasan untuk berbuat. Engkau bisa memilih apakah berangkat ke masjid atau tidak berangkat ke masjid. Engkau bisa memilih apakah mau berzikir atau tidak berzikir. Engkau bisa memilih apakah engkau akan berbakti kepada orang tua atau tidak. Apakah engkau akan berbuat baik kepada tetangga atau tidak. Ada pilihan. Engkau memang bisa memilih. Namun, lakinnaka marbutun bi'iradatillahi azza wa jalla. Tapi engkau terikat dengan kehendak Allah azza wa jalla. Nah, maka dalam hal ini ahli sunnah berada di pertengahan dalam hal perbuatan makhluk. Nah, dalam hal iman terhadap takdir, ahli sunnah meyakini manusia itu punya kehendak. Tapi kehendaknya berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kelompok Mu'tazilah ataupun kelompok Qadariyah, ya, mereka menganggap bahwa manusia berbuat keberhasilannya ditentukan oleh dirinya sendiri. Tidak terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau berhasil atau gagal itu tergantung manusianya. Menurut Qadariyah dan Mu'tazilah, mereka menyimpang. Nah, demikian juga kelompok yang menyimpang yang lain adalah Jabriyah. Mereka menganggap bahwa manusia tidak punya kehendak. Manusia itu bagaikan bulu yang tertiup angin, yang dia akan diterbangkan oleh angin kemana saja, dia tidak bisa memilih. Tidak ada pilihan berbuat. Atau seperti seseorang mayit jenazah yang berada di tangan orang yang memandikannya. Dia tidak bisa apa-apa. Dia dibalik tubuhnya, ya, diguyur dengan air. Dia tidak bisa menolak. Dia tidak punya kehendak. Ini kata Jabriyah, yang juga sesat. Ahlus sunnah di pertengahan, adil dalam kebenaran. Nah, manusia punya kehendak, tapi kehendaknya berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-40, ayat yang terakhir dari surat An-Naba, kita baca ayatnya terlebih dahulu. Ayat yang ke-40, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang dekat. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu manusia memandang kepada apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Apa yang telah dia perbuat. Wa yaqulul kafir. Dan orang kafir berkata, ya laytani kuntu turaba. Duhai seandainya aku menjadi tanah saja. Nah, ini kata orang kafir. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami memperingatkan kepada kalian adab yang dekat. Ai khawafnakum min adzabin qarib wa huwa yaumul qiyamah. Artinya, kami jadikan kalian takut dari adab yang dekat, yaitu hari kiamat. Allah menakut-nakuti kita, membuat kita takut. Nah, wayaumal qiyamah qarib, dan hari kiamat itu dekat. Walau baqiyatid dunya malayin as-sinin fa innahu qarib. Meskipun dunia masih akan ada jutaan tahun lagi, tetap datangnya hari kiamat itu terhitung dekat. Terhitung dekat karena dia pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Nah, dan kalau dilihat dari umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sebenarnya dekat, sebentar. Nah, kita sendiri mengalami keadaan itu. Anak yang masih kecil sebelumnya, sekarang sudah punya anak. Nah, jadi sesuatu terasa berjalan dengan cepat. Maka sebenarnya datangnya hari kiamat itu adalah dekat. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari orang-orang melihat datangnya hari kiamat, seakan-akan mereka tinggal di dunia itu hanya di waktu sore atau di waktu duha saja. Mereka merasa hidup di dunia sebentar. Ketika mereka melihat datangnya hari kiamat, seakan-akan hidupnya di dunia itu seperti di waktu duha saja. Waktu duha itu bermula dari 15 menit setelah terbit matahari dan berakhir, ya, pada 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Itu berakhir waktu duha. Kalau di Indonesia, wilayah barat, ya mungkin sekitar jam 5 lebih, ya, sampai jam 11. Hanya 6 jam. Sekitar 6 jam saja. Ketika mereka melihat datangnya hari kiamat, mereka merasa, duhai, begitu sebentarnya saya hidup di dunia, seperti hanya di waktu duha saja, sekitar 6 jam. Padahal dia sudah melewati usianya bertahun-tahun. Ada yang usianya 70 tahun, ada yang usianya 60 tahun, ada yang usianya 50 tahun. Nah, tapi ketika dibangkitkan, dia merasa hidupnya hanya sebentar. Seperti di waktu sore hari atau di waktu duha. Di waktu ba'da zuhur sampai maghrib sore harinya. Atau di waktu duha sekitar 6 jam. Sebentar saja. Ya, itu dalam surat An-Nazi'at ayat 46. فَهَذَا الْعَذَابِ أَلَّذِي أَنْذَرْنَ اللَّهِ قَرِيبٍ. Maka azab yang Allah peringatkan kepada kita ini dekat. لَيْسَ بَيْنَ الْإِنسَانِ وَبَيْنَهُ إِلَّا أَنْ يَمُوتِ. Tidak ada selang waktu antara manusia dengan datangnya hari kiamat kecuali kematian. Nah, والإنسان لا يدري متى يموت. Dan manusia tidak tahu kapan dia meninggal. قد يصبح ولا يمسي. Kadangkala seseorang itu bisa mendapatkan hari, pagi hari, tapi dia tidak mendapatkan sore hari. أو يمسي ولا يصبح. Atau dia bisa merasakan sore hari, tapi dia tidak mengalami pagi hari. وَلِهَذَا كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْزِمْ فِي أَعْمَالِنَا. Karena itu hendaknya kita benar-benar menjaga amalan-amalan kita. Berusaha untuk meningkatkan kualitas amalan kita, memperbanyak amalan-amalan yang soleh. وَأَنْ نَسْتَغِلَّ الْفُرْصَةَ قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ. Dan hendaknya kita benar-benar memanfaatkan kesempatan sebelum terlewatkan waktunya. Nah, يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. الْمَرْءُ أي كُلُّ امْرِئٍ يَنْظُرُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُعْطَى كِتَابَهُ. Nah, pada hari ketika seseorang memandang kepada amal perbuatannya, artinya seluruh manusia melihat kepada amal perbuatannya yang berada di hadapannya, dan dia diberi kitabnya, catatan amal kebaikannya. Wa yuqal, dikatakan kepadanya, iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu. Kafa binafsika al-yawma alayka hasiba, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghisab yang memperhitungkan amalanmu sendiri. Kau bisa lihat amalanmu terpampang di dalam catatan amalmu. Nah, ini maksudnya manusia semuanya akan melihat apa yang mereka telah perbuat. Surat Al-Isra ayat 14. Wa yaqulul kafir min shiddati ma yara min al-haul wa ma yushahiduhu min al-adab. Dan orang kafir ketika melihat demikian dahsyatnya kengerian pada hari kiamat dan azab yang mereka saksikan, orang kafir itu berkata, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya saya menjadi tanah saja. Ai laitani lam ukhlaq. Artinya, duhai seandainya saya tidak dicipta. Kalau saya tidak dicipta, saya tidak akan mempertanggungjawabkan amalan saya seperti sekarang ini akan diazab. Au laitani lam ub'ath, atau duhai seandainya saya menjadi tanah, tidak dibangkitkan kembali, tidak dibangunkan kembali dari kubur, mati sebagai akhir dari segalanya. Duhai seandainya demikian, kata orang kafir. Au atau idza ra'al baha'im allati yaqdi Allah allati yaqdi Allahu bainaha thumma yaqulu kuni turaban fatakunu turaban yatamanna an yakuna mithla al-baha'im. Atau ucapan orang kafir yang ingin menjadi tanah itu adalah ketika dia melihat binatang-binatang ternak yang Allah tetapkan keadilan di antara mereka, setelah binatang-binatang ternak itu diberi kesempatan untuk melakukan qisas, membalas perlakuan satu sama lain, sampai rusa yang tidak bertanduk diberi kesempatan untuk membalas perbuatan rusa yang bertanduk di dunia, yang menanduk dia, ya. Setelah melihat bahwa hewan-hewan tadi sudah selesai dari pengadilan Allah, kemudian Allah berfirman, "Kuni turaba," jadilah kalian wahai binatang-binatang atau hewan-hewan sebagai tanah. "Fatakunu turaba," maka binatang-binatang itu menjadi tanah. "Yatamanna an yakuna mislal bahaim," maka orang kafir berharap, berangan-angan, duhai seandainya dia seperti binatang-binatang ternak itu yang menjadi tanah saja, tidak perlu mempertanggungjawabkan amalannya. Faqauluhu kuntu turaba, maka ucapan dari orang kafir yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, kuntu turaba, seandainya saya menjadi tanah saja, tahtamil thalathah ma'anin, mengandung tiga kemungkinan makna. Ada tiga kemungkinan makna. Makna yang pertama, ya laitani kuntu turaba falam ukhlaq, li'anna al-insan khuliqa min turab. Duhai seandainya saya menjadi tanah, saya tidak dicipta sama sekali. Karena manusia itu tercipta dari tanah. Duhai seandainya saya tidak dicipta dari tanah menjadi manusia, sebaiknya saya menjadi tanah saja. Ini makna yang pertama. Al-makna tsani, makna yang kedua, ya laitani kuntu turaban falam ub'ats. Duhai seandainya saya menjadi tanah, tidak dibangkitkan. Setelah mati, tidak dihidupkan lagi. Yakni kuntu turaban fi ajwafil kubur. Artinya, seandainya saya menjadi tanah di dalam kubur, tidak perlu dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan amalan. Ini keinginan orang kafir. Penyesalan mereka. Al-makna tsalis, makna yang ketiga adalah annahu idza ra'a al-baha'im allati qadallahu bainaha wa qala laha kuni turaban fakanat turaban qala ya laitani kuntu turaba. Bahwasanya orang kafir ketika melihat hewan-hewan, binatang-binatang yang telah Allah berikan keputusan secara adil di antara mereka, dan Allah berfirman, jadilah kalian tanah, kemudian mereka menjadi tanah, maka orang kafir berkata, duhai seandainya saya menjadi tanah. Ay kama kanat hadhil baha'im, seperti binatang-binatang ini. Wallahu a'lam. Dan Allah yang paling mengetahui tentang maknanya. Nah, wa ila huna tantahi surah An-Naba. Dan sampai di sini berakhir surat An-Naba. وفيها من المواعظ والحكم والحكم وآيات الله عز وجل ما يكون موجبا للإيقان والإيمان. Di dalam surat An-Naba ini terdapat nasihat-nasihat, hukum-hukum dan ayat-ayat Allah yang seharusnya membuat kita yakin dan beriman. نسألله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وأن يجعله موعظة لقلوبنا وشفاء لما في صدورنا innahu jawadun karim. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan manfaat kepada kami dan kepada kalian dengan kitabnya, dengan Al-Quran. Dan semoga Allah menjadikan Quran sebagai pemberi nasihat bagi hati-hati kita. Dan semoga Allah menjadikan Quran sebagai obat, sebagai penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam dada kita. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah adalah yang maha dermawan lagi maha mulia. Nah, selesai pembacaan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari dalam surat An-Naba. Dan insyaAllah pada kajian berikutnya kita akan lanjutkan pada surat An-Nazi'at. Nah, maka bagus sekali jika antum bisa menghafal surat An-Naba, dan kita sudah mengkaji tafsirnya, maknanya, dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Semoga itu mempermudah kita dalam menghafalnya, kemudian mentadabburi maknanya, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan isi kandungannya. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada soalan, mungkin ada pertanyaan. Tafadhalu barakallahu fiikum. Ada pertanyaan ya, lewat chat di sini tentang subsidi kerajaan, khusus subsidi obat-obatan yang diberikan kepada pesakit di hospital. Apakah hukumnya? Rincian, semua rakyat Malaysia layak untuk menerima rawatan di hospital kerajaan, di mana kos perubatan termasuk konsultasi disubsidi atau dibiayai sebagian jumlah yang banyak oleh kerajaan. Nah, kalau diberi subsidi dari kerajaan, maka alhamdulillah, insyaallah tidak mengapa. Nah, kalau mendapat bantuan dari kerajaan. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Nah, pengikut kalau ada pertanyaan bisa boleh tanya langsung kepada Ustaz insyaallah. Undal barakallahu fiik. Ustaz, ada ingin tanya satu soalan. Bagaimana kita bisa menangkis syubhat sebagian orang yang mengatakan apabila kita mencegah sesuatu yang mungkar ataupun menyuruh kepada yang makruf, mencegah yang mungkar, kemudian mereka mengatakan kamu ini merasakan paling benar sendiri. Bagaimana kita bisa menjawab syubhat itu, Ustaz? Ataupun mereka juga mengatakan ketika kesalahan mereka disingkat ataupun disebutkan, kalian saja yang benar, kalian saja yang menginginkan syurga, yang lain tak benar semuanya. Ya, Ustaz. Bagaimana jika kita menghadapi syubhat orang-orang yang ketika dilakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, maka mereka mengatakan kalian sendiri adalah orang yang merasa benar, yang lain salah. Nah, maka jawabannya adalah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ibadah. Kita bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah itu, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. "Fa in lam yastati fa bi lisani." Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. "Wa in lam yastati fa bi qalbihi." Wadhalika ad'aful iman. Kalau dia tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka kita ingin mendapat tambahan keimanan dengan amar ma'ruf nahi munkar itu. Nah, karena amar ma'ruf nahi munkar itu seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang tadi kita baca, itu adalah perintah Nabi. Dan perintah Nabi ini kalau dijalankan akan menyebabkan iman bertambah. Seorang yang mengingkari kemungkaran dengan tangannya karena dia mampu tidak menyebabkan adanya mudarat. Maka akan bertambah iman lebih besar dibandingkan kalau dia mengingkari dengan lisan. Orang yang mengingkari dengan lisan, imannya akan bertambah lebih besar dibandingkan orang yang mengingkari hanya dengan hati. Karena itu, bagi yang mengingkari dengan hati, Nabi menyatakan wadzalika ad'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka kita memerlukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum kepada orang lain, kita memerlukannya untuk diri kita sendiri. Karena itu ibadah. Dan untuk menambah iman kita. Juga amar ma'ruf nahi munkar disebut dalam ayat Al-Quran. Ula'ika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amar ma'ruf nahi munkar, karena dia ibadah, maka segala macam ibadah pasti banyak maslahatnya. Ketika ditinggal, maka banyak mudaratnya. Nah, kemudian bagaimana dengan anggapan bahwa engkau seperti orang yang benar sendiri, sedangkan yang lain salah. Nah, kita ambil contoh dalam Al-Quran. Bagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi disebutkan oleh Allah, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabbnya, yang kami tambah petunjuk kepada mereka. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Allah menyebutkan bahwa ini pemuda-pemuda beriman. Kami tambah petunjuk kepada mereka. Mereka ini teladan. Contoh bagi kalian. Bagaimana Ashabul Kahfi? Apakah Ashabul Kahfi tidak menyalahkan perbuatan kaumnya? Ashabul Kahfi menyalahkan perbuatan kaumnya. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan ucapan Ashabul Kahfi, ha'ulai qawmuna attakhadu min dunihi alihah, law la ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba. Mereka ini, kaum kami, telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Kenapa mereka tidak mendatangkan hujjah yang kuat? Mereka ini zalim. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiban. Kezaliman apakah yang lebih besar dibandingkan orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Mengada-adakan kedustaan atas nama Allah bahwa ada pihak lain yang berhak disembah selain Allah, itu termasuk kedustaan terbesar. Mereka itu zalim. Maka Ashabul Kahfi dalam ucapannya di dalam surat Al-Kahfi ayat 15, apakah Ashabul Kahfi tidak mengingkari kaumnya? Mereka mengingkari. Mereka menyatakan kaum kami ini mereka salah. Mereka telah menyembah kepada selain Allah. Mereka tidak mendatangkan hujjah yang kuat. Mereka zalim. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Dan itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dijadikan pelajaran bagi kita orang-orang yang beriman. Seperti itulah seharusnya bersikap. Namun sekali lagi, amar ma'ruf nahi munkar itu harus sesuai kemampuan. Jangan mengingkari kemungkaran yang menyebabkan kemungkaran menjadi lebih besar. Nah, kalau kita bisa mengingkari dengan tangan dan tidak ada mudarat, tidak timbul mudarat setelahnya, ingkari dengan tangan. Kepada orang yang layak kita ingkari dengan tangan. Kepada adik kita, kepada anak kita, kepada istri kita yang di bawah kekuasaan kita. Kalau mereka melakukan kemungkaran, kita ingkari dengan tangan. Ya. Atau kalau tidak bisa, maka dengan lisan. Pada orang-orang tertentu kita ingkari dengan lisan, dengan nasihat, ucapan yang baik. Jangan mencerca, jangan mencela, jangan menjelek-jelekkan. Ingkari saja, ini batil, ini salah, ini haram, ini tidak diperbolehkan. Ingkari dengan itu. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti orang. Nah, kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Dengan hati artinya kita tidak ikut-ikutan, tidak terlibat di dalamnya, kita tidak mendukungnya, dan kita membencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayo. Semungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada lagi? Ada pertanyaan? Ketika kita menjelaskan kesalahan seorang tokoh atau penyimpangan mereka, orang-orang yang tidak suka dengan bantahan tersebut melemparkan syubhat. Kalian harus tabayyun kepada fulan yang dibantah. Jangan berbuat perpecahan sesama muslimin. Bagaimana menanggapinya? Nah, pengingkaran, ya, menjelaskan kesalahan seorang tokoh atau penyimpangan mereka, ini bagian dari perbuatan ulama salaf selama dilakukan dengan hikmah. dilakukan dengan hikmah. Nah, kalau orang itu menyimpang, jelas penyimpangannya berbahaya bagi kaum muslimin. Al-Hasan Al-Basri menganggap tidak ada ghibah yang terlarang bagi ahlul bid'ah. Al-Hasan Al-Basri orang yang sangat baik akhlaknya. Tapi dalam urusan sikap terhadap ahlul bid'ah, mereka sama dengan sikap para ulama salaf yang lain. Artinya, tidak ada ghibah yang terlarang terhadap ahlul bid'ah. Sebutkan. Tapi tidak setiap keadaan kita perlu menyebutkan orangnya. Ada kondisi yang di situ kita perlu jelaskan orangnya. Fulan menyimpang. Nah, contoh, ketika Al-Imam Ahmad memperingatkan dari Al-Husain Al-Qarabisi. Iyaka wa iyaka wal Husain Al-Qarabisi. La tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu. La tukallim man yukallimuhu. Nah, hati-hati kalian. Jauhilah Al-Husain Al-Qarabisi. Nah, disebut nama oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hati-hati kalian dari Al-Husain Al-Qarabisi. Adalah Husain Al-Qarabisi dikenal orang yang punya banyak hafalan. Ya. Punya kitab-kitab, punya karya. Nah, tapi dia menyimpang. Hati-hati kalian dari Al-Husain Al-Qarabisi. Jangan berbicara dengan dia dan jangan berbicara dengan orang yang berbicara dengan dia. Yang duduk dengan dia. Nah, maka itu adalah contoh salaf, ya, ulama terdahulu yang mereka menyebut nama. Nah, menyebut nama. Disebut namanya. Contoh yang lain seperti ucapan dari Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak, ulama dari kalangan Atba'ut Tabi'in. Dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Abdullah bin Al-Mubarak menyebut nama di hadapan banyak orang. Da'u haditha Amr bin Thabit fa'innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan hadis dari Amr bin Thabit. Jangan terima hadis dari Amr bin Thabit. Fa'innahu kana yasubbu salaf. Karena dia mencela sahabat. Mencela salaf. Disebut namanya. Karena ini maslahatnya sesuai dengan keadaan. Nah, ada kalanya perlu disebut nama. Dan ada kalanya tidak perlu disebut nama ketika memperingatkan itu. Ya, disebut. Ada seorang melakukan ini dan ini, maka itu adalah penyimpangan. Itu adalah hal yang bertentangan dengan sunnah. Meskipun tidak disebut nama, tidak mengapa. Dalam kondisi yang lain. Maka dilihat maslahat dan mafsadahnya. Ada kalanya perlu menyebut nama, ada kalanya tidak. Nah, dan itu ada contohnya dari para ulama salaf. Kalau dikatakan itu memecah belah, maka itu salah. Justru menjelaskan tentang sunnah itulah yang menyatukan, mempersatukan. Dan bid'ah itu yang memecah belah. Apa dalilnya? Banyak sekali dalilnya, di antaranya hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Manusia berselisih. "Fa 'alaikum bi sunnati," maka wajib kalian berpegang dengan sunnahku, "wa sunnatil khulafa'ir rasyidin," dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Itu yang harus dipegang agar tidak berselisih dalam perselisihan yang ini benar, yang itu salah. Ikuti sunnah Nabi dan para khulafa'ur rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan. Dan setelah Nabi mengajak untuk berpegang dengan sunnah, beliau memperingatkan dari bid'ah. Karena bid'ah itu sendiri akan memecah belah. Abu Kilabah rahimahullah menyatakan, "Mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu as-sayf, lastahallu biha as-sayf." Tidaklah suatu kaum melakukan kebid'ahan kecuali ujung-ujungnya nanti dia akan menghalalkan, mengangkat pedang, menghalalkan darah sesama muslim. Karena bid'ah itu akan membuat seorang, membunuh seorang muslim atas nama agama. memecah belah kaum muslimin, berbahaya. Dan sekian banyak bahaya-bahaya kebid'ahan yang lain yang menunjukkan bahwa bid'ah itulah yang menyebabkan perselisihan, perpecahan, sedangkan mengajak kepada sunnah itulah yang menyatukan. Apakah harus tabayyun ketika menyebutkan penyimpangan? Kalau sudah jelas tertulis dalam tulisan mereka, dalam video ucapan-ucapan mereka, misalkan, tidak perlu tabayyun. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak tidak perlu tabayyun kepada Amr bin Thabit. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal tidak perlu tabayyun kepada Hussein Al-Karabisi. Karena sudah jelas penyimpangannya. Nah, sedangkan yang kita contoh adalah salaf kita. Ulama-ulama yang mendahului kita dalam keimanan, dalam ketakwaan kepada Allah, mereka lebih sayang kepada kaum muslimin dibandingkan kita. Mereka lebih berilmu, mereka lebih bertakwa dibandingkan kita. Nah, wala nuzakki 'alallahi ahadan. Nah, nahsabu kadzalik wala nuzakki 'alallahi ahadan. Nah. Pertanyaan Ustaz, apakah sebenarnya pemahaman radikal? Karena pada waktu ini banyak sekali orang yang mempertikaikan amalan-amalan prinsip dan keyakinan kaum muslimin ahlus sunnah sebagai pemahaman radikal atau cikal bakal radikalisme. Pemahaman yang radikal itu sebenarnya yang tadi diucapkan, yang diucapkan oleh Abu Kilabah, salah seorang tabi'in, murid dari sekian banyak sahabat. Mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu as-sayf. Tidaklah suatu kaum melakukan kebid'ahan kecuali dia ujung-ujungnya akan mengangkat pedang, menghalalkan darah kaum muslimin. Itu radikal. Ya, radikal yang sebenarnya berbahaya. Jadi kalau orang berpegang dengan sunnah, maka dia tidak akan menjadi radikal yang berbahaya. Kalau dia benar di atas sunnah. Radikal itu adalah karena dia menyimpang dari sunnah, jatuh ke dalam kebid'ahan. Nah, namun karena demikian tersebar kebodohan, ketidaktahuan, maka tugas kita untuk berjihad, mempelajari agama ini, jihad dalam mempelajari agama ini, kemudian jihad dalam menyebarkan ilmu yang benar dengan cara hikmah kepada kaum muslimin, serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, karena tersebar kebodohan, sehingga seorang yang benar dianggap salah. Dan seorang yang salah dianggap benar. Seorang yang tidak radikal dianggap radikal. Seorang yang radikal dianggap tidak radikal. Karena tersebarnya kebodohan. Maka kita harus berjihad. Pertama, dalam menuntut ilmu kita harus berjihad. Kedua, di dalam menyebarkan ilmu di atas bimbingan para ulama, kita juga berjihad. Nah, baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, pertolongan dan ampunan kepada segenap kaum muslimin. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakumullah khairan.